Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu athar dari Hammad ibn Salamah rahimahullah ta'ala berkaitan dengan seorang perawi yang bernama siapa? Ismail Saleh al-Murri. Taib yang meriwayatkan hadis dari siapa? Thabit al-Bunani. Maka dikatakan bahwasanya Saleh al-Murri ini telah berdusta, dalam artian dia telah terjatuh dalam kedustaan walaupun dia tidak menyengajanya, dikarenakan dia bukan orang yang tanggap atau orang yang memiliki keahlian dalam periwayatan, walaupun secara kesalehannya dia masuk dalam deretan orang-orang saleh. Tapi dari sisi keahlian dalam ilmu hadis, dia seorang yang lemah. Taib. Iqra'u. Man hafizal athar falyaqra'. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada akar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Mahmud ibn Ghailan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi al-Hafiz thiqah, salah satu guru dari guru-guru Imam Muslim rahimahullahu taala. Yang Imam Muslim meriwayatkan darinya 6 pada 6 hadis. Qala haddatsana Abu Dawud. Abu Dawud yang dimaksud di sini ikhwan yaitu Sulaiman bin Dawud ibn al-Jarud at-Tayalisi. Atau yang lebih dikenal dengan Abu Dawud at-Tayalisi. Seorang hafiz rahimahullah ta'ala. Qal Abu Dawud mengatakan qala li Syu'bah, Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mukminin fil hadith. Syu'bah mengatakan kepada Abu Dawud, i'ti Jarir Ibn Hazim faqul lahu la yahillu laka an tarwiya 'anil Hasan ibn Umarah fa innahu yakdhib. Syu'bah memesankan kepada Abu Dawud at-Tayalisi, yaitu dengan perkataan beliau, datangilah Jarir Ibn Hazim. Ya, Jarir Ibn Hazim. Abu Nadir al-Basri yang beliau seorang thiqah dan di masa tuanya, khanifillah, beliau mengalami ikhtilat, yaitu tercampur hafalannya. Taib. Namun alhamdulillah pada masa itu anak-anak beliau tanggap dan itu sebaik-baik apa yang dilakukan oleh anak-anak Jarir bin Hazim. Ketika mendapati sang ayah sudah goyah hafalannya dan tercampur periwayatannya, maka putra-putra beliau segera mengkarantina bapaknya, dalam artian tidak boleh menyampaikan hadis kepada para penuntut ilmu hadis. Sudah di rumah saja, tidak boleh mengajar, tidak boleh menyampaikan hadis. Baik. Sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar dari Jarir bin Hazim satu hadis pun setelah beliau mengalami ikhtilat. Dan ini bagus. Kenapa? Karena dengan sebab itu riwayat Jarir bin Hazim diterima. Coba seandainya anaknya kemudian sudah biarin sajalah. Untuk menambah amalan dia. Ini enggak tanggap. Dengan kondisi sang ayah. Akhirnya malah akan merusak riwayat-riwayat dia yang dulu. Mungkin dengan sebab itu didhaifkan semuanya. Kenapa enggak diketahui mana yang awal, mana yang akhir. Dan ini seharusnya ketika didapati seseorang mengalami kegoyahan dari istri hafalan tercampur, untuk apa dia segera berhenti pada penyampaian hadis atau penyampaian ilmu sehingga tidak mencampur adukkan suatu hadis atau menyampaikan sesuatu yang batil dalam keadaan tidak menyadari. Ini Jarir Ibnu Hazim. Jarir Ibnu Hazim. Syu'bah mengatakan kepada Abu Dawud ini, datangilah Jarir Ibnu Hazim. Kemudian katakan kepadanya, tidak halal bagimu untuk engkau meriwayatkan dari Al-Hasan Ibnu Umar. Dan Al-Hasan Ibnu Umar ini, yaitu Abu Muhammad Al-Kufi. Dulu dia diserahi sebagai qadhi di negeri Baghdad pada kekhalifahan Mansur. Dan dari sisi derajat dalam periwayatan akhwan, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, menyimpulkan dari apa-apa yang disampaikan oleh para ulama jarh wa ta'dil sebelumnya, dia itu matruk, seorang yang ditinggalkan periwayatannya. Dan dikatakan oleh As-Suhaili, dha'ifun bi'ijma'in minhum, dia seorang yang lemah. Berdasarkan kesepakatan para a'immah, bahkan lemahnya ini bukan lemah yang yang ringan, akan tetapi lemah yang parah karena matruk. Sehingga hadisnya kan, kalau ada perawi ini, maka derajatnya dha'ifun jiddan. Sehingga tidak heran kalau Syu'bah, yang beliau termasuk ulama yang sangat teliti dalam mengambil riwayat. Bahkan dulu telah kita lewati, beliau termasuk di antara yang mempersyaratkan thiqah untuk beliau ambil hadisnya. Makanya memperingatkan Jarir Ibnu Hazim agar tidak mengambil periwayatan dari Al-Hasan Ibnu Umarah. Dan beliau jelaskan sebabnya, fa innahu yakdzib, karena sungguhnya dia itu berdusta. Dan yang seperti ini dinamakan jarhun mufassar. Jarh yang ditafsirkan, diterangkan sebab kenapa tidak boleh meriwayatkan darinya karena dia berdusta. Fa di sini li ta'lil. Dan jelas mengambil riwayat dari orang yang berdusta itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian Abu Dawud At-Tayalisi bertanya, "Qultu li Syu'bah, wa kaifa dzak?" Aku katakan kepada Syu'bah, bagaimana yang demikian itu? Nah, maksudnya bagaimana engkau tahu bahwasanya dia itu berdusta? Nah, faqala, maka Syu'bah mengatakan bukti, ya, dan alasan beliau yang menunjukkan hukum yang ditetapkan tadi. Faqala haddatsana 'anil hakam bi asya' lam ajid laha asla. Dia telah menyampaikan hadits kepada kami dari Al-Hakam dengan apa, perkara-perkara yang banyak, dan aku tidak mendapati asal dari riwayat yang disampaikannya tersebut. Baik. Ini sebabnya kenapa Syu'bah menghukumi bahwasanya Al-Hasan ibn Umarah berdusta. Dan Al-Hakam yang dimaksud yaitu Al-Hakam ibn Utaibah Al-Kufi Al-Hafidh Al-Faqih. Nama Al-Hakam ibn Utaibah Al-Kufi, seorang hafidh. Cuman Al-Hasan ibn Umarah menyampaikan hadis dari riwayat beliau ini dengan perkara-perkara tidak ada asalnya. Taib, tidak ada asal yang bisa dijadikan sandaran. Taib. Qala, kemudian Abu Dawud mengatakan lagi, "Qultu lahu bi ayyi syai'?" Qala, "Qultu lil Hakam, asalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhud?" Faqala, "Lam yusalli alaihim." Faqala Al-Hasan ibn Umarah anil Hakam al-Miksam an ibn Abbas inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla alaihim wa dafanahum. Lihat ini bagaimana bagusnya Syu'bah dalam upaya mengecek kebenaran suatu riwayat. Nah, ketika ditanya oleh Abu Dawud, ini juga menunjukkan bahwasanya para imah tersebut, khanifillah, mereka apa? Orang-orang yang memang membangun hukum di atas ilmu. Abu Dawud ketika diberi penjelasan seperti itu tidak serta-merta menerima sampai apa, sampai betul-betul gamblang dan tahu alasannya. Taib, ketika diterangkan Al-Hasan bin Umarah itu berdusta, dari mana engkau tahu dia berdusta? Taib, kemudian diberi alasan oleh Syu'bah karena dia meriwayatkan hadis dari Hakam yang tidak ada asalnya. Nah, kemudian ditanya lagi oleh Abu Dawud, "Bi ayyi syai'?" Dengan perkara apa engkau tahu bahwasanya dia meriwayatkan dari Al-Hakam riwayat-riwayat yang tidak ada asalnya? Qala, maka Syu'bah mengatakan, "Qultu lil Hakam." Beliau jelaskan alasannya, "Aku telah mengatakan kepada Al-Hakam Ibnu Man Utaibah Ibnu Utaibah Al-Kufi, seorang hafidz." Ditanyakan langsung kepada Al-Hakam ini, "Apakah Nabi SAW menyolati para jenazah yang gugur dalam perang Uhud, para syuhada yang gugur dalam perang Uhud?" Faqala, maka Al-Hakam menjawab, "Lam yusalli alaihim." Nabi tidak menyolati mereka. Jadi para syuhada Uhud, ikhwani fillah, tidak disolati oleh Nabi SAW. Nah, ini ditanyakan oleh Syu'bah kepada Hakam. Karena apa? Karena dia sudah mendengar riwayat dari Hasan bin Umarah dari Hakam bahwasanya Nabi diriwayatkan di situ menyolati syuhada Uhud. Jelas riwayatnya berarti apa? Dusta. Karena Hakam sendiri mengatakan Nabi tidak menyolati. Nah, ini. Taib. Nah, ketika dicek kepada Al-Hakam, Al-Hakam mengatakan, "Lam yusalli alaihim." Beliau tidak menyolati para syuhada Uhud. Faqala Al-Hasan bin Umarah, padahal Al-Hasan bin Umarah mengatakan, "Anil Hakam an Miksam an Ibni Abbas," dari Ibnu Abbas, "Sungguhnya Nabi SAW menyolati syuhada Uhud dan menguburkan mereka. Berarti riwayat siapa yang dusta? Riwayat Al-Hasan Ibnu Umarah. Karena ketika dicek kepada Al-Hakam sendiri, beliau tidak menyatakan apa yang dikandung oleh hadis itu. Qultu lil Hakam, juga aku katakan kepada Al-Hakam, ma taqulu fi auladiz zina? Apa yang kau katakan tentang anak-anak hasil zina? Qala yusalla alaihim, disolati. Taib. Kalau memang anak zina mati ya khani fillah, maka apa? Disolati. Kemudian beliau menunjukkan riwayat yang dusta dari Al-Hasan Ibnu Umarah. Faqala Al-Hasan atau qala yusalla alaihim, qultu min hadithi man yurwa, qala yurwa anil Hasan Al-Basri. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Faqala Al-Hasan Ibnu Umarah, haddatsana al-Hakam an Yahya ibn al-Jazzar an Ali. Lihat, ketika ditanya periwayatannya, karena ternyata isinya sama, mungkin isinya sama betul bahwasanya riwayat yang dibawakan tersebut dari Hakam bahwasanya anak-anak zina tetap disolati ketika mati. Naam, yaitu sebagaimana kaum muslimin yang lain disyariatkan untuk disolati. Karena dosa zina khanifillah bukan tanggungan sang anak, akan tapi itu adalah tanggungan orang tuanya yang telah melakukan zina wal'iyadzubillah. Dan dalam masalah ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, kecuali suatu riwayat yang datang dari kota Adah, di mana Qadhi Iyad mengatakan, wa amma waladu zina falaysa fihi atharun yu'awwalu alaih, wa amatul ulama ala salati alaihi ka ghairihi min auladil muslimin illa Qatadah faqala la yusalla alaih. Jadi yang menyelisih dalam masalah ini hanya Qatadah, bahwasanya anak hasil zina tidak disolati. Tapi ini pendapat yang sangat lemah, karena selama dia muslim, maka dia disolati sebagaimana kaum muslimin yang lain. Nah, Hasan Ibn Umarah juga meriwayatkan seperti itu. Cuman ketika dicek sanadnya berbeda dengan sanadnya Hakam. Karena apa? Syubah mengatakan, min hadithi man yurwa. Hadith ini diriwayatkan dari siapa? Hakam mengatakan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Sedangkan Al-Hasan Ibn Umarah mengatakan meriwayatkan dari Hakam, dari Yahya ibn al-Jazzar, dari Ali. Taib, jadi sudah apa berbeda. Menunjukkan dia telah berdusta padanya. Jadi dari atsar ini ikhwani fillah, kita ambil faedah. Yang pertama, bagaimana kejelian Syu'bah ini. Juga bagaimana nasihat beliau kepada para penuntut ilmu hadis, mengarahkan mereka dan memberikan peringatan untuk tidak mengambil dari orang-orang yang tidak pantas diambil hadisnya. Nah, dan ini yang menjadi syahid, yaitu peringatan dari para du'afa, orang-orang yang lemah, bahkan matrukin, yang ditinggalkan riwayatnya, seperti Al-Hasan Ibn Umarah ini. Kemudian juga seseorang ketika dimintai alasan, ikhwan, maka seyogianya memberikan penjelasan. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Abu Dawud kepada Syu'bah. Nah, beliau meminta alasan, meminta keterangan kenapa kok sampai dihukumi demikian. Maka terangkan. Karena memang seorang wajib atasnya ketika membangun hukum. Nah, maka dia harus bangun di atas suatu landasan yang kuat, apalagi yang berkaitan dengan kehormatan manusia. Karena menyatakan seorang dhaif, seorang matruk, seorang tidak boleh diambil riwayatnya, ini adalah apa? Perkara yang berhubungan dengan kehormatan manusia, maka wajib dia membangun itu di atas ilmu, di atas keyakinan. Betul-betul dia cek, betul-betul dia tathabbut dan memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelak bukan hanya dari apa katanya tanpa dicek kebenarannya. Nah, dan dalam masalah ini memang betul-betul butuh apa? Wara' yang sempurna. Butuh apa? Wara' dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebagaimana yang dicontohkan oleh para a'immah kita ini. Barakallahu fikum, nasallallahu taufik was sadad, walhamdulillahi rabbil alamin.